Saatnya Berita Malam. Assalamualaikum Saudarun, berita siang edisi hari ini Senin 8 Oktober 2018 dibacakan Ardiansyah. Diperkirakan 5 ribuan orang masih tertimbun di Balora dan Petobo. Jumlah korban jiwa akibat gempa dan tsunami Palu mencapai 1.763 orang. Sebanyak 47 penyandang tunanetra tampil pada MTQN ke-27 di Kota Medan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, tim gabungan masih terus melakukan pencarian dan evakuasi korban akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Fokus pencarian korban kini tertuju pada dua wilayah yang terdampak cukup parah, yakni Balaroa dan Petobo di Palu. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan, hingga saat ini diperkirakan masih ada 5.000-an orang yang tertimbun tanah di wilayah Balaroa dan Petobo. Jumlah itu menurut informasi yang disampaikan kepala desa. Menurut Sutopo ada 1.445 unit rumah di Balaroa, sementara jumlah rumah yang rusak di Petobo diperkirakan 2.050 unit. Luas wilayah Petobo 180 hektar. Sebagian besar wilayah Balaroa dan Petobo tertimbun lumpur. Kondisi bangunan di permukiman telah rata dengan tanah. Sutopo juga menyebutkan Balaroa dan Petobo adalah dua wilayah yang terdampak likuifaksi di mana kondisi tanah berubah menjadi lumpur. Sudarlun, jumlah korban jiwa akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah mencapai 1.763 orang. Data ini dari laporan terkini Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Jumlah korban jiwa bertambah karena tim gabungan juga terus melakukan pencarian. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan dari jumlah 1.763 korban jiwa tersebut, sebanyak 1.519 jenazah ditemukan di Palu, 159 jenazah ditemukan di Donggala, kemudian 69 korban tewas ditemukan di Sigi dan 15 jenazah ditemukan di Parigi, kemudian 1 jenazah ditemukan di Pasangkayu. Menurut Sutopo, korban jiwa paling banyak ditemukan di Kota Palu. Hal itu disebabkan gempa dan tsunami yang terjadi di kota tersebut. Hingga saat ini diperkirakan masih banyak korban yang tertimbun dan belum diketahui keberadaannya. Sutopo mengatakan dari total 1.763 korban jiwa yang telah ditemukan, sebanyak 1.755 jenazah telah dimakamkan. Paling banyak korban jiwa dimakamkan di area pemakaman keluarga sebanyak 923 jenazah. Sebanyak 753 jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum Paboya, Palu. Kemudian 35 jenazah dimakamkan di TPU Pantonloan, Palu. Sudarlun, jumlah pengungsi akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah terus berkurang. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hingga hari ini jumlah pengungsi berkurang menjadi 63.359 jiwa. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan jumlah pengungsi berkurang karena sudah ada korban yang meninggalkan lokasi dan keluar dari Palu. Saat ini yang masih mengungsi 63.359 jiwa. Jumlah ini berkurang jika dibandingkan beberapa hari sebelumnya yang dilaporkan mencapai 70.000 pengungsi. Menurut Sutopo, hingga saat ini ada 8.110 jiwa yang meninggalkan kota Palu menuju Makassar, Balikpapan, Jakarta, dan Manado. Sebanyak 6.157 menggunakan transportasi udara, sementara itu 1.913 orang menggunakan kapal laut. Mereka warga yang memang ingin keluar sementara untuk menumpang dengan kerabatnya atau saudaranya karena merasa trauma dan kebutuhan sehari-hari juga belum normal. Ada juga yang memang dievakuasi. Darlun, polisi mengembangkan penyidikan kasus hoaks penganiayaan Ratna Sarumpait untuk menemukan ada tidaknya keterlibatan pihak lain. Pengacara Ratna, Desmi Hardi, mengaku tidak mempermasalahkan bila polisi mengembangkan penyidikan. Desmi Hardi juga mendorong kliennya agar terbuka memberikan keterangan kepada polisi. Ia berharap Ratna tidak menutup-nutupi informasi mengenai kasus hoaks tersebut. Desmi Hardi kemudian bicara soal pemeriksaan lanjutan terhadap Ratna Sabtu lalu. Menurutnya, polisi menanyakan hal-hal detail kepada Ratna termasuk pertemuannya dengan sejumlah tokoh. Polisi sebelumnya terus mengembangkan kasus hoaks penganiayaan Ratna Sarumpait. Polisi juga membuka kemungkinan bakal menetapkan tersangka baru di kasus itu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, sebanyak 47 penyandang tunanetra tampil pada musabakah tilawatil Quran atau MTQN ke-27 di Kota Medan. Perlombaan cabang tilawah golongan cacat netra ini digelar di Aula King Abdul Aziz Asrama Haji mulai minggu lalu hingga Jumat mendatang. Dari 47 peserta, 23 diantaranya perempuan dan 24 laki-laki. Sementara itu perwakilan dari kafilah Sumatera Utara 2 orang, diantaranya Putri Aura Hermawan, 14 tahun, menjadi peserta dengan usia paling muda, dan Safrizal Tanjung, 48 tahun. Saat ini peserta tilawah cacat netra yang tampil sebanyak 13 orang. Seluruhnya tampil usai sesi perdana lomba tartil putra-putri untuk usia anak. Lokasi Aula King Abdul Aziz ini menjadi lokasi lomba tartil putra-putri usia anak-anak dan tilawah cacat netra. Koordinator acara MTQN di Aula Abdul Aziz, Wali Hasmi, mengatakan syarat untuk cacat netra tidak ada yang beda dengan lainnya. Panitia sendiri dalam mendata peserta juga telah menggunakan sistem online atau teknologi. Sebanyak 14 juri dalam memberikan penilaian juga langsung tayang di monitor dan bisa dilihat oleh para undangan. Darlun, Musabakah Tilawatil Quran Tingkat Nasional MTQN ke-27 resmi dibuka Presiden Joko Widodo di arena lokasi utama Jalan William Iskandar Medan minggu malam. Puluhan ribu massa pun memadati areal pelaksanaan event se-Nusantara itu. MTQN tahun ini diikuti 1.550 kafilah dari 34 provinsi. Beberapa kegiatan juga digelar untuk menyemarakan hajatan akbar tersebut. Di antaranya launching buku Mukri Sumut di pentas dunia, Parade Seribu Hafiz, pameran mushaf Al-Quran kuno Sumut yang ditulis 300 tahun silam, Gubernur Sumut Edi Rahmayadi mengucapkan selamat datang kepada Presiden Jokowi, Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan rombongan dari Jakarta. Pada kesempatan itu Presiden Jokowi mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar memandang MTQN bukan seremonial saja, melainkan sebagai suntikan energi bagi umat Islam untuk membumikan Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Jokowi juga mengajak seluruh hadirin untuk berdoa bagi korban gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Ia juga mengirimkan doa kepada para korban yang terkena musibah. Sekedar diketahui, MTQ Nasional telah mencapai usia 60 tahun pelaksanaannya sejak tahun 1958 di Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam sejarahnya, Sumut memerlukan waktu 47 tahun untuk jadi tuan rumah MTQ Nasional setelah sebelumnya menjadi tuan rumah pada tahun 1971. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Senin 8 Oktober 2018. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jarlun, wassalam.